menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tungkeripit, hai tulang bawang, kalau bibir tergigit sakit bukan kepala. Hai tulang bawang, kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang. Tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tungkeripit, hai tulang bawang, kalau bibir tergigit sakit bukan kepala. Tulang bawang, kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang.